Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَ الْعَظِيمَ. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan Ahmad azakumullah. Hari ini tanggal 18 Safar. 1443 Hijriah atau tanggal 25 September 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik, dan kita sudah sampai di halaman ini adalah pertemuan yang ke-51, bait yang ke-17, halaman 82. Sebelumnya kita seperti biasa mengulang matannya. Yuk, mencekok. Siapa yang membaca? Waktu itu pernah ada yang besok aja, besok aja. Kira-kira besok ini juk. Pani pola dino iki. Rasa utak watu, Mas. Mam, arah maca apa? Ya. Ya, Yan. Pak Sota. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Malik, ahmadu rabbillah khaira maliki. Wasallian 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakbilina syarafa. واستعين الله في علبيه مقاصد النحو بها محويه تقارب الاقصى بلفظ موجد وتبسط الضلال بوعد منجد وتقتضي رضا بغير سخطي فائقه الفيه بن مؤتي وهو بسبك حائل تفتيلا مستوجبا ثنائيا جميلا والله يكفي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قطيع الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمهيد حصر بتفعل تواتس ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشام وماضي الأفعال بالتامس وسيم في نون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم محنو نحن صح وهي نحو صح وهي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا فكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفكار والسلاح. Ahsan. Allahu akbar. Jadi sekali lagi ini kita masih membahas tentang apa, Mas? Tentang mabni. Ya, kenapa mabni Kemarin kita sudah pahami bahwasannya apa mas? Ada empat, ya, empat hal yang menurut ahli nahwu bahwasannya isim itu minhu, ya, di situ ada minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Ada dari isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, pertanyaan anak. Kenapa tadi lafadznya disebutkan al-mu'rabu wa mabni? Disebutkan mu'rab dulu, mas, sebelum mabni. Ada yang masih ingat? Ada tiga alasan, mas. Paling tidak. Yuk, yang meroja'ah pasti bisa. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang enggak meroja'ah, susah, mas. Tanya, insya Allah besok kita awali dengan pertanyaan. Khusus untuk malam Ahad akan lebih banyak pertanyaan, mas. Malam Senin nih. Ya, malam besok insya Allah. Malam Senin akan banyak pertanyaan. Bukan berarti afwan set izin gitu ya. Ya. Allah Bukhara. Ya, satu. Kemudian asma' kepada asma' kepada. Ayo, terus. Menuntut ilmu. Wes sama yang pertama. Ada kesukaannya. Ada kesukaannya masih lebih. Ayo. Dan yang kedua jumlahnya lebih sedikit. Ewa, satu lagi. Ya, itu kan sudah. Satu lagi. Ada yang masih ingat? Boleh. Ewa, syarat. Jadi, mabni itu banyak syaratnya, mas. Ya. Mabni. Itu banyak syaratnya. Sedangkan mu'rab, ya, itu bahkan tidak ada syarat, mas. Dirgetek, ayo, mangkat. Ya, kalau amat nih, usik, sel. Awalnya kira enak. Ya, kapan enaknya, omongan itu terus-terusan seperti itu. Ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang susah untuk melakukan kebaikan? Karena sebelum dia melakukan kebaikan, dia sudah mempersyaratkan dirinya dulu. Aku nak kudu ngene, aku kudu ngene. Nah. Pokoke, nah, apalagi pokok. Itu sudah susah. Masyaallah sanawati. Nah, kemudian kita kemarin sudah membahas tentang bahwasannya isim. Isim, ciri-cirinya apa, mas? Ciri mas gua tot. Isim. Hah? Tanwin. Terus. Al. Al. Tiga. Nah. Terus. Hah? Hah? Jar. Iya. Iya, jane ra urut. Ulangi lagi, Ris. Ris ngandani kudu niku. Konangan. Bicari akan min wanita wa wa al. Tadi. Ayo. Ya. Besok untuk membaca matanya. Ya, ya Allah mabar. Hasan tuh. Nah. Kita kemarin sudah membahas tentang fi'il, mas. Dan isim juga. Dan harf. Di mana Ya, kemarin kita bahasnya seperti ini, Mas. Ada ya, keserupaan. Ya, di mana keserupaan ini Anda tulis lagi biar antum jadi lebih paham. Bahasanya kalau misalnya ditulis ya. Ini kan ada kalimat tuh. Ya. Ada kalimat tuh di sini ada harf. Ada harf. Ini ada fi'il. Di sini ada apa? Isim. Ya, ada isim. Seperti ini. Harf absolut apa? Mabni. Isim ada dua. Ada mabni, ada mu'rab. Ini fi'il. Ini kebanyakannya mu'rab. Walaupun ada mabni. Setelah penjelasan lebih lanjut lagi, Mas. Ya. Sehingga di sini yang kita bahas di sini adalah kenapa ada isim yang mabni. Kalau dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, gampang. Ini simai. Ya. Simai. Ya. As-sama. Artinya kebiasaan orang Arab ngomong itulah yang dijadikan patokan. Tapi di sini ahli nahwu menginginkan ada tafsil, ada perincian. Itu akan karena apa? Ada keserupamaan, kemiripan dengan harf. Kemiripannya apa, Mas? Mirip. Nampak sama nyata beda. BTS. Ya, ini ada apa, Mas, ini? Ada wad'i. Ya, ada wad'i. Ada, Mas? Ada wad'i. Ada al-ma'nawi. Ada apa? An-niyah bati anil fi'li bila ta'asurin. Ya, bila ta'asurin. Kemudian apa? Yang ke ini satu, dua, tiga. Yang keempatnya apa, Mas? Ya. Istiqamah. Iftiqor. Nah, apa itu iftiqor, Mas? Iftiqor itu butuh, Mas. Diambil dari fakor, fakir. Iftiqor, fakir. Nahnu fakir ila maghfirati rabbina. Kita itu butuh terhadap ampunan dari Rabb kita. Paham, Mas? Sehingga di situ iftiqor itu butuh. Sesuatu hukum harf itu apa, Mas? Hukum harf laisa indahu mana illa ma ghairihi. Dia tidak punya makna kecuali kalau dia itu bersama dengan selainnya, maka dia baru punya makna. Paham? Karena dia butuh dengan yang lainnya, sama halnya ketika isim ini butuh dengan sesuatu yang lain, maka dia disebut dihukumi sebagai mabni, Mas. Paham gak? Contohnya gini, Mas. Contohnya gini. Ya. Contohnya tadi Pak Budi kesasar. Beliau butuh dengan penjelasan. Nelpon Rizal enggak diangkat. Ya, nelpon yang lainnya mungkin enggak kepikiran. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maka beliau butuh apa? Ada yang nuntun. Tanyalah beliau. Ya. Al-su'al dawa'ul alim. Bertanya itu adalah obat bagi orang yang enggak tahu, yang sasar. Ya. Sehingga di situ ketika orang itu butuh, ya tadi butuh, maka beliau tidak akan bisa mengetahui arah kecuali dengan bertanya. Sama hanya dengan harf ini, Mas. Harf ini dia tidak bisa punya makna kecuali ketika disandingkan dengan yang lainnya, maka dia baru punya makna. Karena definisi harf yang seperti itu, maka isim apa saja ketika dia itu membutuhkan sesuatu yang lain, maka dia juga dihukumi mabni. Paham, Mas? Itu kesamaan butuhnya, iftikor, Mas. Kiri ini podo. Nah, gampangnya seperti itu, Mas. Ya. Paham ini? Kiri ini podo. Miripnya kenapa? Antara isim mabni dan harf. Kiri ini podo. Ya. Ya. Ini, Anda bisa tulis apa? Kiri ini podo. Anda akan lebih paham dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk paham. Tapi kalau misalnya dikatakan di sini iftikor, korio foto wingi lali opo. Anek to sekarang antum ngingetin apa? Kirene podo ayo kae. Ya. Jadi ada isim. Isim dia enggak akan punya makna kecuali ketika bersama dengan yang lainnya. Ini nanti contohnya kepada isim mausul. Dia butuh dengan silah. Dia butuh dengan sinah. Misalnya apa? Ar-rajul ladzi. Laki-laki yang. Yang apa ini? Alhamdulillah. Yang pilek. Alhamdulillah. Oh, kayak meriah. Alhamdulillah. Ini contoh saja. Ya. Ini berarti apa? Iftiqor. Dia dalam keadaan apa? Kiri. Ya. Besar kiri. Alhamdulillah anak kiri. Tadi anak katakan apa? Nahnu uqra ila maghfirati rabbina. Kita itu semuanya butuh, Mas. Butuh terhadap ampunan dari Rabb kita. Ini bisa jadi apa yang antum alami sekarang dari lelah letihnya antum itu akan menyebabkan ampunan dari Rabb kita. Berapa banyak kesalahan kita? Antum bisa enggak ngitung kesalahan antum pada hari ini? Dengerin yang enggak manfaat, lihat yang enggak manfaat. Luangin waktu domblong aja dihitung, Mas. Domblong nang pasar meneh. Wah. Potong royong meneh, ha? Ya. Itulah. Terlalu banyak alibinya jadi. Ya, salah-salah mungkin. Nah, sekarang kita banyak masuk kemiripan yang keempat apa itu? Iftikor, Pak. Kirene podo. Iftikor, Pak. Dari tadi iftikor. Yang keempat di atas. Yang keempat ini yang di atas. Ini yang satu wad'i. Peletakan bentuknya, strukturnya. Ya, contohnya apa? Ada yang masih ingat? Mata. Mata, moto. Ya. Kemudian maknawi. Namanya apa? Guna. Ya. Kemudian apa? Niabah di sini. Hah? Niabah. Stop. Ya. Itu menggantikan fi'il. Bila ta'asurin. Anil fi'li niabah. Anil fi'li menggantikan fi'il. Bila ta'asurin. Tanpa ada pengaruh dari amil. Jadi amil itu. Orang iso ngopo-ngopo. Kudunya bisa berubah. Dia gak berubah. Paham sampai sini. Kemudian yang keempat. Iftikor. Kirini porto. Artinya apa? Butuh. Pasti butuh sesuatu yang lain. Kayak misalnya. Pak Hadi kira-kira. Malam ini ketinggalan kacamatanya, wis. Kira-kira piye, Pak? Luruk. ya kan? Bisa melihat tapi blurek praena. Ya. Maka di situ ada iftiqar. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini menata mesin ini. Jaketan aja, Pak. Kotak. Nah, jaketan. Ya mas, bagi yang ngantuk nanti makannya gini mas. Ya. Lanjutkan. Jadi waqaf tiqarin usila. Ya. Butuh dengan usila. Butuh sesuatu yang menghubungkan. Agar nyambung, Mas. Wafihi nuskhatin waqaf tiqarin usila. Di sini enggak ada perbedaan, hanya kurungnya saja yang berbeda. Fa'ada wal qismu rabi min anwa'id syabahi. Ini adalah macam yang keempat dari keserupaan tadi. Syabah ini maksudnya apa? Tentang apa? Isim ar. Ya. Wahwa sabahun iftiqari. Ini adalah keserupaan iftiqari. Kiri. Karena lebih enak membahasakan iftiqari di sini. Kiri. Butuh dengan yang lain. Yakni qaulul kalimati muftaqiratan. Artinya kondisi dari kata itu muftaqiratan. Butuh. Kiri ila ghairiha, butuh dengan suatu yang lainnya. Iftiqaran aslian, kiri ini tenanan. Loh iya kok kiri ini tenanan, bukan kiri gedok-gedokan mas, kiri ini tenanan. Urip berarti alhamdulillah selamat hari. Ya murah. Bisa bersin Allah mubarak. Nikmat mas. Utas. Innallaha yuhibbul utas. Wa yaqra'u at-tathaub. Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Idza tasa'a ahadukum falyughtib biyadihi. Fa inna syaitan yadkhul wa yadhhab. Yadkhul wa yadhhab. Lah ya pas. Nah. Jika lock muat ditutup, karena setan bisa masuk. Nah. Kalau setan tidak masuk, setan tidak masuk. Ya. Nah. Jadi ini iftikoran asli ya. Kere tenanan. Tenanan, ayo. Kere tenanan itu apa maksudnya, Mas? Sudah kere dobleh mana, Mas? Ya. Bisyartin dengan syarat antakuna muftakiratan ila jumlatin. Maksudnya apa? Dengan syarat dia itu kirenya karena butuh dengan jumlah, dengan kalimat yang lain. Bukan hanya satu kata. Paham? Ini jumlah, Mas. Dengan kalimat. Li'annal harfa, karena huruf itu, yaftakiru ila jumlatin. Karena huruf itu butuh kirenya karena dia butuh dengan jumlah, dengan kalimat yang lain. Innal harfa labudda lahu min muta'allaqin. Harf ini butuh pada sesuatu yang mengikat dia. Ya tahu apa? Bi fi'lin, dengan fi'il. Au ma'nahu, atau maknanya. Misalnya apa? Butuh sesuatu yang lain. Ya. Bifi'lin fi'il, karena fi'il ini mengandung ada fi'il, ada fa'il. Makanya itu jumlah. Paham gak? Kalau ada fi'il, mesti ada fa'ilnya. Maka itu jumlah. Ya. Oh, makna, atau yang kesemakna ini dengannya. Paham gak misi? Hmm. Idan, lalu ingkana iftikaruhu aslian bahwa mabni. Jadi kalau isim itu kirinya tenanan, maka dia mabni. Wa ingkana ghanian, walaupun dia ada-ada air suki. Bayangkan maksudnya apa ini? Hmm? Gila nih, Laura yo. Ini ada takdirnya ini. Wa ingkana apa? Coba antum lihat ini, coba. Apa? Engkanan ismu goniya. Karena di sini harus ada isim kanannya, Mas. Isim kanannya mahdhuf di sini. Wa in kana ghaniyan. Maksudnya wa in kana ghaniyan apa? Wa in kana al-ismu ghaniyan. Ya, walaupun isimnya itu ghani, suki. Wa huwa mu'rabun. Kalau ya, isimnya itu kaya, maka dia mu'rab. Nek kiri, mabni. Paham gak kesini sih? Ya. Karena idan di sini, idan di sini apa? Keserupamaannya dengan isim. Kalau yang di atas apa? Innal harfa labudda muta'alliq. Paham? Maka idan di sini kita mengambilnya isim. Lalu kembali lagi ke kesimpulannya. Karena yang ingin dibandingkan adalah isimnya. Ya. Sehingga yang kiri, kalau kiri tenanan maka isimnya itu apa? Mabni. Kalau isimnya itu ghani, sugih. Ya. Sugih. Kaya. Ya. Kiri mabni. Wawa mu'rabun, maka dia mu'rab. Ya. Lagi-lagi, kalau misalnya ini jelaskan. Wa in kana iftiqaruhu li'aridin. Wawa mu'rabun aidan. Kalau kirinya itu li'arid, untuk hanya pameran saja, penampakan saja, ya, tampilan saja, ya, maka dia itu mu'rab juga. Paham maksudnya di sini? Sehingga apa, Mas? Siapa yang ngambil kesimpulan, Mas? Ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak, Mas? Kesimpulannya adalah, kalau kita kaitan dengan nilai yang sudah kita pernah kiaskan dengan penuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu syar'i yang mabni, dia banyak syarat. Makanya kiri. Kiri apanya? Ilmunya kiri. Gak maju-maju, Mas. Namanya juga mabni. Mager terus. Ilmunya mager. Ya. Mabni dan gerong itu mager, Mas. Jadi dalam kondisi dia itu hanya di suatu tempat, gak bisa kemana-mana, gerong dia ambles. Tapi penutup ilmu yang mu'rab, apa yang terjadi, Mas? Goni. Dia itu sugih, Mas. Ilmunya berkembang, Mas. Ya, ini tambahan ini, nanti untuk ditambahkan tentang fawaidnya, Mas. Kemarin kita membahas tentang bahasanya penuntut ilmu syar'i yang mabni itu banyak syaratnya. Nek ngantuk ora mangkat, nek kesel megah, nek bojone nesuni rawani. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Mabni. Tapi seorang penuntut ilmu yang mu'rab, yang senantiasa semangatnya itu murid terus, enggak banyak syarat, pasti suatu saat ilmunya akan berkembang dan dia menjadi kaya ilmu. Paham sampai sini, Mas? Nah, ini kias dengan penuntut ilmu. Ilmu yang mabni dan yang mu'rab. Ya. Paham sampai sini? Yang mabni kiri kaya. Paham, Mas? Penuntut ilmu, Mas, penuntut ilmu syar'i yang mabni kiri, yang mu'rab kaya. Kaya apa? Ilmunya. Makanya salah satu yang menyebabkan antum itu mendapatkan banyak ilmu ketika apa, menjadikan diri kita menjadi mu'rab. Terus tidak mau dalam kondisi tidak tahu. Kalau sudah tidak tahu, tidak mau tahu, maka menjadi tidak tahu berketerus-terangan. Kiri, kiri tenanas. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang misalu makana istiqaruhu asliyan. Contoh yang kirinya itu adalah tenanan, itu adalah al-ismul mausul. Isim apa, Mas? Mausul. Kata kata benda sambung. Ya, fahuwa muftaqirun ila silatihi. Dia itu butuh kepada silahnya. Silahnya maksudnya menghubungkan sehingga apa yang dikehendaki dia faham, bisa difahami. Wa silatuhu, silahnya dia, jumlatun, silahnya dia itu jumlah, kalimat. Walau qala Ibnu Malik, seandainya Ibnu Malik mengatakan au ghairuhu minal ulama, atau selainnya dari para ulama, selainnya Ibnu Malik dari ulama, al asmaul mausulatu, isim-isim yang mausulah, kulluha mabniyatun, seluruhnya mabniyatun, lakana awdaha min annaqula, itu menjadi lebih jelas daripada ketika kita mengatakan wa ma syabahul harfa fi iftiqarin asliyin, apa yang serupa sama dengan huruf itu dalam hal apa, fi iftiqarin asliyin, dalam kiri yang tenanan, butuh dengan sesuatu yang lainnya tapi tenanan, ora gitu-gituan, memang enggak ada mananya. Kayak tadi ar-rajulul ladzi mandek, dia enggak bisa difahami ya. Ar-rajulul ladzi nama jenenge turu, nama turu. Nah, ini iftiqarin asliyin ya. Misaluhu makana iftiqaruhu aridan, contoh yang kirinya itu aridun, hanya penampilan saja, penampakan saja, untuk dipampang mas. Hanya ada apa? Ma'rid kitab, ma'rad kutab, ya. Ya, ma'rad kutub. Bukfer mas. Ila aina tadhabu ila ma'rad kitab. Adhabu ila ma'arad kitab. Aku datang, aku akan pergi ke kufar. Makanya di sini aridon untuk penampakan. Ini awal contohnya an-nakiratul mausufatu bil jumlati. Bentuk nakirah. Nakirah itu apa mas? Undefinitif. Belum terdefinisikan. Ya, masih umum. Al-mausufatu yang disifati bil jumlah, dengan sifat, dengan jumlah. Takulu kau katakan marartu birojulin, dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya yang mana nih? Belum ada definisinya. Yashku alaman firijlihi, dia mengeluh sakit di kakinya. Fa'anta turidu antubayyina halar rojul, dan engkau menginginkan untuk menjelaskan kondisi laki-laki tersebut. Falabudda an taqula, maka ini mengharuskan kau mengatakan apa? Yashku alaman fi rijlihi, yang mengeluh sakit di kakinya. Paham sampai sini? Lakinna hada iftiqara aridun, ini kirinya itu hanya untuk penampakan saja. Walau aradta alla tubayyina, kalau engkau itu ya inginnya untuk tidak menjelaskan, wa qulta, dan kau katakan marartu bi rajulin, ya ya lastaqama al kalam, kalau hanya marartu bi rajulin saja ini sudah cukup, ini kalamnya itu menjadi apa ya, menjadi jumlah mufidah mas, yang bisa difahami manfaatnya. Oh, kamu melewati orang, gak perlu orangnya itu apa-apa-apa, gak perlu dijelasin. Nah kan di sini hanya apa, kirinya arid, hanya penambangan saja. Kalau tidak dijelaskan pun gak ada masalah. Paham ya? Iya. Ini naktafi biar kudro. Ya, karena sudah menahan. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita lanjutkan insyaallah bismillah pada besok malam insyaallah bismillah. Ya, naqtabi biadil qudrah tentang contoh kiri yang arid, kiri yang ya butuh kata tapi hanya untuk sebagai apa mas? Penampilan saja, untuk penambah. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.